Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah fi sujudi wa ta'u anfin bal yata'akadu li khobarin sahih. Ini masih seputar kesunahan sujud, yaitu kesunahan sujud yang selanjutnya adalah meletakkan hidung, wat'u anfin, meletakkan hidung dalam arti menempelkan hidung ke tempat sujud. Jadi hukum menempelkan hidung itu tidaklah wajib, tetapi sunnah ya. Artinya kalau ada seseorang yang sujud tanpa menempelkan hidungnya, maka sujudnya tetap sah. Namun kesunahan ini tergolong kesunahan yang kuat. Bal yata'akadu. Yata'akadu artinya kesunahan yang kuat. Termasuk kesunahan yang kuat dikarenakan ada khobar, ada hadis yang sahih yang memerintahkan seseorang menempelkan hidungnya di saat sujud. Wa min thamma ikhtira wujubuh. Oleh karena ada hadis yang mengharuskannya, maka ada pendapat yang mengharuskan hal ini. Jadi walaupun di dalam Fathul Mu'in ini hukumnya sunnah, tetapi ada juga ulama yang memilih kewajiban meletakkan hidung di saat sujud. Dan pilihan pendapat itu berdasarkan dari hadis sahih. Wa yusannu wad'ur rukbataini awalan. Ini kesunahan selanjutnya adalah urutan gerakan sujud ya. Urutan gerakan sujud. Jadi yang pertama kali kesunahannya adalah meletakkan dua lutut terlebih dahulu. Jadi turun, lalu meletakkan dua lutut terlebih dahulu, mutafarriqo ini, dengan merenggangkan keduanya. Jadi kedua lutut kesunahannya tidak direkatkan, tetapi direnggangkan qadra sibrin. Jarak antara dua lutut itu kesunahannya kira-kira berjarak satu jengkal. Thumma kafaihi hadwa mangkibaihi. Setelah meletakkan lutut, lalu meletakkan kedua tangan. Dan peletakan itu sejajar dengan dua bahu, hadwa mangkibaihi. Rafi'an dhira'aihi anil ardi. Dengan mengangkat dua dhira'. Zero itu adalah tangan dari ujung jari hingga ke siku. Itu bahasa Arabnya zero. Jadi zero diangkat dari tanah. Kesunahannya diangkat ya, tidak ditempelkan di tanah. Wana siron aso biahu. Dan juga melepaskan semua jari. Melepaskan dalam arti tidak digenggam ya, tidak digenggam. Matmumatan lil kiblah. Jadi jari tidak digenggam tetapi direkatkan. Jadi kalau kesunahan jari ini berbeda dengan kesunahan lutut. Tadi kesunahan lutut direnggangkan, kalau jari kesunahannya direkatkan dan diarahkan ke kiblat. Matmumatan lil kiblah. Thumma jabhati, lalu setelah meletakkan tangan, baru meletakkan dahi, wa anfihi, dan hidung, ma'an, secara bersamaan. Jadi meletakkan dahi atau kening, itu kesunahannya diletakkan bersama dengan hidung. Wa tafriku qadamaihi, dan disunahkan juga merenggangkan kedua kaki. Qadra sibrin, sama seperti kedua lutut, kesunahan ini berjarak satu jengkal. Wa nasbuhuma, dan juga disunahkan untuk meluruskan keduanya, muwajjihan asabi'ahuma lil kiblah, dengan menghadapkan jari kaki ke kiblat. Jadi kesunahannya jari kaki itu diarahkan ke kiblat. Wa ibrozuhuma min dzailihi. Disunahkan juga memperlihatkan kedua kaki dari zail. Zail itu artinya bagian bagian baju atau pakaian yang paling bawah ya. Jadi kalau seorang yang sholat menggunakan sarung, berarti sarung yang paling bawah itu namanya zail. Pancung pakaian atau buntut pakaian. Jadi kesunahannya kaki tidak diletakkan di dalam ujung pakaian tetapi diperlihatkan. Wa yusannu fathu ainaihi halata sujud. Disunahkan membuka mata di saat sujud. Jadi hukum memejamkan mata itu sunnah ya, makruh ya, hukumnya makruh karena kesunahannya membuka mata. Kama qalahu Ibnu Abdissalami wa qarrahu Az-Zarkasyi. Kesunahan ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam, dan keterangan itu tidak ditentang oleh Zarkasyi. Akoro artinya setuju ya, setuju dalam arti tidak menentang pendapatnya. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil madkur. Dimakruhkan tidak melakukan urutan gerakan sujud yang telah dijelaskan. Jadi urutan dari meletakkan kaki hingga terakhir tadi itu bila tidak dilakukan hukumnya makruh. Wa adamu wat'il anfi. Dimakruhkan juga tidak meletakkan hidung di tempat sujud. Itu hukumnya walaupun tidak wajib tetapi makruh bila ditinggalkan. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Disunahkan juga mengucapkan doa atau bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-a'la, zat yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Ucapan itu dilakukan salatan sebanyak 3 kali. Fi sujudi lil ittiba. Kesunahan bacaan ini dilakukan di saat sujud dan berdasarkan ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu man marra nadban. Bagi orang yang telah dijelaskan, man marra ini berarti sesuai dengan penjelasan sebelumnya, isinya adalah orang yang sholat sendiri dan imam yang makmumnya terbatas. Jadi isinya 2 ya, imam yang makmumnya terbatas dan makmum yang sholat dan orang yang sholat sendiri. Bagi 2 orang itu disunahkan menambah bacaan Allahumma laka sajadtu. Jadi bacaan ini mirip dengan bacaan di saat ruku ya, tapi ada walaupun ada beberapa perbedaan. Ini disunahkan menambah bacaan setelah subhana rabbiyal a'la ditambah bacaan Allahumma laka sajadtu hingga akhir. Allahumma wahai Allah laka sajadtu, karenamu aku bersujud. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, aku percaya. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku pasrah, aku tunduk. Sajada wajhi, sujud kepadamu seluruh tubuhku. Sajada wajhi, tubuhku sujud lilladzi, kepada zat khalaqahu yang menciptakannya. Wasawwarahu, dan membentuknya. Jadi menciptakan dan membentuk. Wasyaqqa sam'ahu, dan membelah pendengarannya. Membelah atau merobek pendengaran. Wabasarahu, dan penglihatannya. Bihaulihi, dengan kekuatan Allah. Wa kuwatihi, ini maknanya sama ya. Haul dan kuwah ini maknanya sama. 2 kata yang satu arti. Kata yang bersinonim. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah, maha suci Allah, maha agung Allah, ahsanul khaliqin, zat yang menciptakan yang terbaik. Jadi khaliq ini artinya zat yang menciptakan, dan ahsan ini adalah yang terbaik. Jadi Allah memiliki sifat ya pencipta yang terbaik. wa yusannu iksaru du'a fihi. Wallahu a'lamu bisawabi.